لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di Sahih Bukhari tapi di dalam pembacaan tafsir surah Al-Insan di akhir surah yaqulu rabbuna jalla fi ula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Sebelumnya ikhwani fi din a'azakumullah surah Al-Insan dengan surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Ini dua surah yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di subuh hari Jumat. Kenapa dua surah ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan bahwa karena dua surah ini mengandung tentang awal penciptaan dan kebangkitan. Dan di dalamnya berisi tentang surga dan neraka. Karena memang hari Jumat adalah hari ditegakkannya hari kiamat. Wala taqum sa'a illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Barakallahu fiik. Dan sunnahnya kita membaca dua surah ini Alif Lam Tanzil As-Sajdah di rakaat pertama dan Al-Insan di rakaat yang kedua, bukan dipotong-potong setengah-setengah lah, tapi satu surah di rakaat pertama dan satu surah di rakaat yang kedua. Baik. Adapun masalah sujud tilawah, baik. Siapa yang pengen untuk melakukan sujud tilawah, maka silahkan. Kalau pengen, ini sunnah. Kalau juga enggak, enggak masalah bagi dia. Ini sunnah barakallahu fikum untuk kita membaca dua surah ini di subuh hari Jumat. Baik, kita kembali. Inna haula yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka-mereka ini orang-orang kufar, yuhibbunal ajilah. Mereka pengen sesuatu yang disegerakan. Baik. Ya, di dunia ini mereka senantiasa berpikir tentang dunia. Kecintaan mereka dan puncak barakallahu fikum cita-cita mereka ialah dunia. Bagaimana dia bisa hidup mapan? Bagaimana dia bisa menikmati kehidupannya? Subhanallah. Sebatas itu. Bagaimana cara dia memanjakan dirinya dengan cara memperturutkan hawa nafsunya, keinginannya, apa yang dia rasa enak, rasa nyaman, rasa bahagia, maka dia akan melakukannya. Sementara seorang mukmin, dia tertuntun dalam kehidupannya, tertuntun dalam kehidupannya. Tidak sembarangan dia melakukan. Ada batasan-batasan yang membatasinya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan mereka membiarkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Baik. Hari yang sangat berat. Hari yang sangat menyiksa. Barakallahu fikum. Siapa yang takut kepada Allah dan azab-Nya di dunia ini, maka Allah akan memberikan untuknya keamanan di hari akhirat. Dan siapa yang merasa aman di dunia ini dari azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuknya rasa takut yang sangat di hari akhirat. Wa yadaruna wara'ahum yawman tsaqila, hari yang sangat berat. Baik. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Nahnu khalaqnahum, kami menciptakan mereka sebagaimana di awal ayat atau di awal surah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kamilah yang menciptakan manusia itu dari nutfah. Barakallahu fik. Amshajin, nutfah yang telah tercampur antara sperma laki-laki dan sperma perempuan untuk kami uji dia dalam kehidupannya, makanya kami memberikan pendengaran dan penglihatan. Sami'an basira, dengan pendengaran dan penglihatan dia bisa melakukan ketaatan dan juga dia bisa melakukan kemaksiatan. Baik. Yang jelas Allah telah mengatakan inna hadainahu sabila, kami telah memberikan untuk mereka keterangan jalan. Baik. Seperti firman Allah, wa hadainahu najdain, kami telah memberikan keterangan penjelas untuk mereka dua jalan ini, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Baik. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Famma samudu fahadainahum." Baik, fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun Samud, kami sudah memberikan keterangan kepada mereka, hidayah dalam bentuk keterangan. Baik, dalam bentuk berita, dalam bentuk ajakan, baik, dalam bentuk perintah dan larangan. Fastahabbul 'ama 'alal huda, akan tetapi mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Di akhir ayat ini Allah mengulang kembali, inna haula yuhibbunal 'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman. Nahnu khalaqnahum, kami yang menciptakan mereka. Subhanallah. Wasyadadna asrahum, dan kami kokohkan tubuhnya. Awalnya dia lahir dalam kondisi lemah, dalam kondisi barakallahu fikum tidak bisa apa-apa. Dengan bertambahnya umur dia, Allah berikan untuknya kekuatan. Baik. Allah memberikan kekuatan. Allah mengatakan wallahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allah menciptakan kalian dalam kondisi lemah, sangat lemah. Kemudian setelah itu kalian diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi perkasa, kuat. Baik. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Kemudian setelah itu dengan bertambahnya umur, dia pun akan semakin lemah, renta. Barakallahu fikum. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Subhanallah. Subhanallah. yang memungkinkan sekali untuk mereka melakukan taat dengan tubuh yang kuat, sehat. Tapi mereka tidak memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kalau kami pengen, barakallahu fikum, kami ganti mereka dengan generasi yang lain, generasi yang mau taat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tatawallaw yastabil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, kalian tidak mau ikut petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan generasi yang lain. Kemudian mereka, generasi ini, tidak sama seperti kalian. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Manusia yang lebih bagus, manusia yang lebih taat. Masyaallah. Sangat mudah diadab mereka dan diganti dengan generasi yang lain. Inna hadihi tadhkirah. Sesungguhnya Al-Quran ini, surah ini, ayat-ayat ini, tadhkirah, sebagai peringatan. Faman sya'at takhada ila rabbihi sabila. Karena surah ini mengandung nasihat, arahan, barakallahu fikum, pelajaran dan keumuman Al-Quran. Tadhkirah, sebagai peringatan. Dan Al-Quran ini memang dipakai untuk mengingatkan. Fadhakkir bil Quran, ingatkanlah manusia dengan Al-Quran ini. Sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, may yakhafu wa'id, sampaikan kepada mereka, orang-orang yang takut akan ancamanku. Ya, karena hanya orang yang takut yang akan bisa mengambil pelajaran. Yang tidak, ya, seandainya pun mereka mendengar hanya sekedar sambil lalu, sambil lewat, tanpa sedikit pun mengambil pelajaran daripadanya. Faman syaa takhadha ila rabbihi sabila. Maka barang siapa yang pengen selamat, dia pun mengambil jalan ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan ketaatan. Baik. Wa ma tasyauna illa ay yasha' Allah. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus bagaimana? Apa yang kita lakukan ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Dari ketaatan dan kemaksiatan. Sehingga ketika orang melakukan kebaikan, jangan pernah dia sombong dengan kebaikannya, karena semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah yang menunjuki kita, Allah yang memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik. Terkadang ada orang bertanya ketika mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahdukum bi amalihil jannah. Tidak akan ada seorang di antara kalian yang masuk ke surga gara-gara amalnya. Baik. Tapi masuk dia di surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus ada yang mengatakan, kalau begitu ngapain kita repot-repot beribadah dan beramal saleh? Toh bukan amal saleh yang memasukkan kita ke dalam surga. Subhanallah. Kita kelopkan antara dua ayat ini, dua dalil ini, barakallahu fikum. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga karena amal saleh yang dulunya kalian pernah lakukan di dunia. Baik. Seorang beramal saleh, meninggalkan maksiat, itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum, masuk ke dalam surga pun karena rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan ada seorang pun di antara kalian masuk dalam surga hanya karena amalnya. Betul? Karena syarat untuk masuk surga bukan cuma amal saleh. Barakallahu fikum. Baik. Bukan cuma sekedar orang itu sholat, puasa, zakat lah. Semuanya harus dibarengi dengan keimanan dan ketauhidan yang menjadi pondasinya. Tidakkah orang-orang munafikin juga melakukan ibadah dan ketaatan? Mereka juga puasa, mereka sholat. Barakallahu alaikum. Mereka jihad di sabilillah. Akan tetapi karena mereka tidak beriman kepada Allah, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka, fid darkil asfali minan nar, bersama dengan orang kafir. Orang-orang musyrikin juga melakukan amal saleh, tidakkah demikian? Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka melakukan ibadah haji, mereka menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka umrah, mereka memuliakan Baitullah. Menjamu dan melayani jamaah haji dan jamaah umrah. Kurang apa amal saleh yang mereka lakukan? Tapi karena mereka mencampurnya dengan kesyirikan, tidak diterima amal saleh mereka. Jadi jelaslah sudah bahwa amal saleh bukanlah satu-satunya syarat untuk masuk ke dalam surga. Tapi amal saleh juga merupakan syarat. Harus orang beramal saleh, beramal saleh dengan keyakinannya. Baik, amal qalbi namanya. Amal yang dilakukan dengan kalbu kita, keimanan kita, ketakwaan kita, dan amalan-amalannya seperti tawakal kita, ar-raja kita, khauf kita dan seterusnya, itu amal qalbi. Amalan saleh yang kita lakukan dengan kalbu kita. Baik, tawakal, i'timad ala Allah. Ini amal-amal kalbu. Baik. Kemudian amal lisan berupa qiraatul Quran, zikrullah, an-nasihah, al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Baik. Demikian juga amal-amal yang dilakukan oleh jawarih kita, anggota tubuh kita, salat dan yang lainnya. Jadi barakallahu fikum, orang masuk ke dalam surga karena amalnya dan juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal saleh karena rahmat Allah. Inna hadhihi tadhkira faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasyauna illa ay yasha' Allah. Tidaklah kalian menghendaki kecuali sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Baik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aliman hakima, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik. Aliman hakima. Masalah wa ma tasyauna illa yasha Allah, itu masalah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang masih barakallahu fikum masih mempertanyakan dan bingung barakallahu fikum. Kalau memang Allah yang menghendaki segala sesuatunya. Ya kan? Kalau memang Allah yang menghendaki segala sesuatunya, kenapa Allah menghendaki ada sebagian masuk surga, ada sebagian masuk neraka. Subhanallah. Maka jawabannya adalah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah melakukan ini. Manusia inilah yang akan ditanya kenapa dia melakukan ini, kenapa dia melakukan itu. Barakallahu fikum. Yang jelas Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Baik. Tinggal kita lihat. Ketika orang itu beriman, bertakwa, beramal saleh, berarti dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu berpaling, berarti dia tidak ditolong, tidak dibantu, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Semoga saja kita tetap terus menerus berada di atas at-taufiq, di atas hidayah ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi muwahhid, taib mukmin taqi, taib muslimin, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan atau kondisi kalian menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama Islam. Wa ma tasyauna illa yasha'allah innallaha kana 'aliman hakima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Masyiatullah. Allah memasukkan siapapun yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Dan yang harus kita minta, wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Masya Allah. Wadzalimina, dan ada pun orang yang zalim, musyrik, kafir, munafik, taib, al-usah, para pelaku maksiat, mereka adalah orang yang masuk dalam kategori al-zalimin, zulm, orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Wadzalimina a'adda lahum 'adzaban alima, Allah telah memperuntukkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Ini akhir dari surah Al-Insan. Apaan kemarin anak kita salah dalam membaca. Baiklah, kurang lebih surah Al-Qiyamah ini dengan Al-Insan kisah di akhirnya kurang lebih seperti itu. Barakallahu fikum, tentang masalah kebangkitan dan apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman berupa rahmat dan surga, dan apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang zalim berupa azab neraka. Wallahul musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.